إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Di sore hari ini, hari Ahad tanggal 5 Dzulhijjah 1438 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 2017 di masjid ini, di Masjid Ma'had As-Salafi Jember, kita bersama-sama menghadiri sebuah atau salah satu majlis yang sangat penting untuk diketahui sebenarnya oleh seluruh masyarakat muslim, khususnya warga negara Indonesia dan terkhusus ahli sunnah as-salafiyin. Permasalahan ini dari tahun ke tahun sudah lebih dari 20 tahun dibahas, didiskusikan, diseminarkan di berbagai pelosok bumi di dunia ini. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di berbagai negara-negara maju di dunia ini secara internasional. Tak luput pula negara-negara muslim lainnya selain Indonesia, terkhusus dalam hal ini negara Arab Saudi, membahas permasalahan ini di berbagai kesempatan, di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, bahkan dibahas di tingkat para ulama di majalis dan fatwa mereka. Masalah ini adalah yang sering disebut dalam bahasa kita dengan imunisasi. Dalam bahasa Arabnya dikenal dengan at-tat'im. At-tat'im atau imunisasi. Penting kepada semua muslim, terkhusus ahli sunnah, untuk menyikapi segala sesuatu secara ilmiah, baik ilmiah secara tinjauan medis atau bidang terkait, maupun dan terlebih ilmiah secara syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Kita semua telah sering mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau bersikap atau termasuk di dalamnya berkata sesuatu yang engkau wahai Muhammad tidak memiliki dasar ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ini akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berulang kali diperdengarkan, ayat ini berulang kali dibahas, disyarah, namun qalla man yuwaffaq lil amali biha. Betapa sedikitnya hamba Allah yang diberi taufik untuk bisa beramal dengannya, yaitu bersikap ilmiah dalam setiap perkaranya, termasuk dalam perkara dan urusan keduniaannya, lebih-lebih perkara atau urusan agamanya. Berapa banyak yang ternyata umat manusia ini, bahkan umat muslim, bahkan as-salafiyun, yang tidak bisa menyikapi berbagai perkara-perkara yang terjadi secara ilmiah. Tidak jarang yang kemudian terkontaminasi sikapnya dan penilaiannya, perkataannya oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dia lupa terhadap firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini pula sering didengungkan dan diperdengarkan kepada pendengaran kita, dijelaskan oleh para ustaz, bahkan para ulama kita, makna dan kandungan hukum padanya. Namun qalla man huwa muwaffaqun lil amali biha, sedikit sekali hamba Allah yang mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah untuk bisa beramal dengan kandungan hukumnya. Tak jarang mungkin di antara kita atau hadirin yang merasa bosan diperdengarkan pembahasan seputar ayat ini, dan kebosanan itu pun bagian daripada jauhnya dia dari taufik untuk beramal dengannya. Ayat ini maknanya dalam bahasa kita adalah, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, membawa khabar, membawa isu, maka bertabayyunlah dahulu, klarifikasi terlebih dahulu sebelum ditelan, sebelum dianalisa isinya, apalagi sampai diedarkan dan disebarkan. Diklarifikasi, kata Allah, tabayyun, terlebih dahulu. Nanti kalian akan menzalimi suatu kaum menilainya sebagai kaum yang zalim ternyata salah. Tidak atas dasar ilmu, tidak ada dasar dan hujah yang membenarkan penilaiannya tadi. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dan nanti kalian, akibat dari perbuatan kalian itu akan menyesal. Kalau menyesalnya di dunia, bisa segera bertobat dan meminta maaf kepada pihak yang terzalimi. Tapi kalau menyesalnya di akhirat, la yanfa'uhun nadam, tidak lagi bermanfaat penyesalan tersebut. Yang ada adalah perhitungan, yang ada adalah peradilan. Bisa dia diberi ampun oleh Allah, atau dia harus menebus dosanya tadi dengan panasnya siksa Allah subhanahu wa ta'ala. A'adhani Allahu tabaraka wa ta'ala wa iyyakum min azabih. Semoga Allah melindungi saya dan antum semuanya dari azabnya. Sikap ilmiah seorang muslim terkhusus di masa fitnah seperti ini, hendaknya dia siap dan punya kemauan mengklarifikasi. Mengklarifikasi pun butuh ilmu, tidak sembarang klarifikasi. Bagaimana caranya mengklarifikasi dan kepada siapa diklarifikasi? Butuh ilmu untuk melakukan tabayyun. Jangan kemudian Anda salah dalam cara mengklarifikasinya, atau Anda salah dalam mendatangi pihak yang Anda ingin mendapatkan penjelasan tentang permasalahan tersebut. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, prinsip ini sering dilupakan, terkhusus di saat-saat fitnah menyebar dan seperti di zaman kita hidup ini. Media massa bebas berbicara seolah-olah tanpa batas. Sosial media atau sosmed pun berada di genggaman banyak orang, yang muslim, yang kafir, yang ta'i', yang fasik, semuanya memegang sosmed ini. Semuanya bisa berbuat, bisa menukil dan menyebarkan berita di zaman seperti ini, zaman fitan ya ikhwan. Seorang muslim yang cinta terhadap imannya, sayang terhadap akidahnya, enggak akan menjadikan iman dan akidahnya sebagai korban media yang seperti ini. Sehingga penilaiannya, keyakinannya, sikap-sikapnya, bahkan manhajnya terkontaminasi oleh berbagai berita yang beredar. Tanpa dia tahu benar salahnya, tanpa dia tahu ilmiah dan tidak ilmiahnya. Bahkan tidak jarang di masa fitnah seperti ini, berbagai berita itu ternyata didominasi oleh kepentingan syahwat manusia, sehingga memperumit keadaan dan memperuncing permasalahan. Seorang muslim hendaknya banyak mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan takwa, karena dengan takwa Allah mengatakan in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan, Allah jadikan untuk kalian furqan. Tumayyizuna bihi bainal haqqi wal batil wa bainas sunnati wal bid'ati wat ta'ati wal ma'siyah. Jika kalian bertakwa, pasti Allah akan jadikan untuk kalian furqan, yang dengannya kalian membedakan antara hak yang dan yang batil, yang sunnah dengan yang bid'ah, yang ketaatan dengan yang kemaksiatan. Kalau seorang enggak punya furqan, tidak Allah beri furqan, karena dia tidak bertakwa. Kenapa tidak bertakwa? Karena dia tidak berilmu. Kenapa dia tidak berilmu? Karena dia malas di dalam bertalabul ilmi, meminta bimbingan-bimbingan ahlul ilm. Barang siapa yang bertakwa, pasti Allah jadikan untuknya furqan. Semoga Allah jadikan saya dan antum termasuk hamba-hambanya yang muttaqin, yang dengannya Allah berikan kepada kita al-furqan di masa-masa fitan seperti ini. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Berita berdatangan dari berbagai arah. Dari berbagai berita tersebut yang terkait dengan masalah at-tat'im atau imunisasi telah membuat resah banyak pihak, menimbulkan kegoncangan di tengah-tengah masyarakat, dan instabilitas hubungan berbagai elemen masyarakat dan berbagai elemen pemerintahan. Dan ini berbahaya. Masing-masing tanpa ada klarifikasi, tanpa ada dasar ilmu, berbicara seenaknya dan menyebarkan berita seenaknya. Padahal manhaj kita yang kedua, ini pelajaran manhaj. Ayyuhal ikhwa, ini pelajaran manhaj. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumusyaitana illa qalila. Ini Allah dalam ayat ini konteksnya sedang marah dan mencela orang-orang yang bermudah-mudahan menukil berita, menyebarkannya ke sana kemari, padahal berita-berita itu adalah perkara penting. Kata Allah tentang mereka ini, dan jika datang kepada mereka suatu perkara, sebuah berita, baik berita itu adalah jenis berita yang menjanjikan ketentraman atau keamanan dan kenyamanan hidup, ataupun berita-berita yang berisi ancaman-ancaman yang mendatangkan kecemasan, ketakutan kepada umat, adza'ubih, mereka segera menyebarkannya. Ini zaman. Ada artikel enggak jelas siapa sumbernya, muslimkah atau Yahudi, main sebar artikel tersebut. Baca sebuah analisa, tidak tahu ini analisa, dia gak punya ilmu, gak punya dasar. Apakah analisa ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ataukah tidak, atau bahkan apakah analisa itu memang sesuai dengan bidang permasalahan yang sedang dibicarakan, ataukah analisa itu datangnya dari ahli di bidang itu, atau orang-orang gadungan di bidang yang terkait langsung menyebarkannya. Terjadilah kecemasan massal di tengah-tengah umat, dan terjadilah sikap-sikap yang tidak terbimbing, suasana semakin carut marut dan membahayakan. Maka salafiyun, ahlus sunnah, bukanlah sebuah komunitas yang mudah diombang-ambingkan oleh isu. As-salafiyun, atau dikenal dengan salafi, bukanlah komunitas yang mudah diprovokasi, tetapi adalah komunitas yang selalu bertanya tentang dalil dan mau ingin untuk beramal dengan dalil. Tidak kepentingan dan asobia fanatik kelompok atau ormasnya, itu bukan salafi. Atau kepentingan alma maternya, itu bukan salafi. Menyimpang dari manhaj salaf. Tetapi komunitas salafi dalam menyikapi berbagai isu, berbagai berita, berbagai fitnah, berbagai perkara, selalu mengembalikannya kepada manhajul Quran dan manhajus sunnah, di bawah bingkai pemahaman generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Fitnah gak akan berhenti sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni sampai datangnya kiamat. Terus akan terjadi fitan. Was-sa'id man i'tabara bi ghairi. Seorang yang akan senang, sukses, bergembira adalah yang dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Was-sa'id laman junnibal fitan. As-sa'id laman junnibal fitan. As-sa'id laman junnibal fitan. Demikian Rasulullah SAW mengabarkan dan menekankannya berulang kali. Seorang yang sukses itu adalah seorang yang Allah jauhkan dari fitnah. Kenapa dijauhkan? Tentu semuanya dengan kehendaknya, tapi ada sebab-sebabnya. Ilmu, talabul ilmi, semangat beramal dengan ilmu, bukan perasaan, bukan syahwatnya, bukan emosinya, bukan asobia dan fanatik keluarga, asobia dan fanatik kelompok, dan seterusnya. Komunitas salafi adalah komunitas yang menghargai dan menghormati dalil. Menghargai dan menghormati fatwa, fatwa-fatwa para ulama yang berdasarkan dalil. Bukan ulama yang berfatwa hari ini dengan fatwa A, besok karena tekanan politik berubah menjadi B. Bukan pula yang dinamakan ulama hari ini berfatwa A, besok karena demo dan penentangan sebuah komunitas berubah menjadi B. Tidak. Tapi ulama-ulama ahli sunnah yang berfatwa berdasarkan ilmu, kaidah-kaidah ilmiah, dan menjalankan fatwa itu di atas takwa, siap menghadapi segala resiko yang muncul di balik fatwanya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Di antara ad-dawabit asy-syar'iyyah fi mawaqif al-muslim min al-fitan, di antara kaidah-kaidah dan ketentuan, prinsip-prinsip syar'i dalam sikap seorang muslim menyikapi berbagai fitan adalah selalu mengembalikan al-masail al-mutanawwi' al-mutakathirah ila al-adillah al-muhkamah. Selalu berusaha mengembalikan berbagai problem yang beragam dan banyak kuantitasnya kepada prinsip-prinsip pokok yang kokoh dalam Islam. Ada prinsip-prinsip yang dipegang, sehingga ketika fitnah ini muncul, ada prinsipnya, gak goyah, gak gampang rapuh. Sedikit syubhat tiba-tiba dia roboh. Enggak, ada prinsipnya. Di antara prinsipnya adalah berbagai problem umat ini dikembalikan kepada al-adillah, dalil-dalil yang muhkamah, yang jelas maknanya dan jelas tegas kandungan hukumnya, tidak mengandung makna kemungkinan ini dan kemungkinan itu. Dengan kata lain, bukan asyubuhat. Berbeda dengan ahlul fitan. Berbeda dengan orang-orang yang memang senang, gembira, menari-nari di atas fitnah, fitnah perselisihan umat, fitnah hancurnya kehidupan umat, fitnah pertumpahan darah, fitnah berbagai musibah yang menimpa umat dan seterusnya, pertikaian satu dengan yang lainnya. Beda dengan mereka. Karena kalau mereka, Allah mengatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Sementara ketika Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ada dua macam. Ayat-ayat Al-Quran ada dua macam. Minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab. Di antara ayat-ayat Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkamah. Apa itu ayat yang muhkamah? Jelas maknanya, tegas hukumnya, enggak perlu dikhususkan dengan dalil lain atau dibatasi dengan dalil lain, tegas, jelas, muhkamah. Hunna ummul kitab, yang inilah induk dalil. Induk ayat-ayat Al-Quran adalah ayat-ayat yang apa? Muhkamah. Induknya, namanya induk, semua perkara harus kembali kepada induk. Yang bercabang-cabang kembalinya kepada induk, cepat kembalikan kepada induk. Induk dalil. Karena kalau enggak, kita akan terombang-ambing. Minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Lalu bagaimana hamba-hamba Allah menyikapi? Ini ujian dari Allah. Ini ujian. Ayat Al-Quran sengaja oleh Allah dibentuk, ada yang muhkamah, ada yang mengandung syubhat. Apa itu ayat-ayat yang syubhat? Ayat-ayat yang sifatnya umum, tetapi dia dikhususkan makna dan hukumnya oleh ayat lain atau hadis. Ayat-ayat yang bersifat mutlak, dalam penerapannya membutuhkan ayat lain yang yuqayyiduha, yang membatasi penerapannya oleh ayat lain atau hadis Rasul. Ada ayat-ayat yang dia itu nasikh, ada ayat-ayat yang sifatnya mansukh. Maka tidak dibenarkan umat beramal dengan ayat yang mansukh, meninggalkan yang nasikh. Dan seterusnya. Barang siapa berdalil dengan ayat atau hadis yang mutlak padahal dia muqayyad, berarti dia sudah yattabi'u asy-syubuhat. Barang siapa yang berdalil dengan ayat yang bersifat umum, dalil yang bersifat umum, padahal di sana ada dalil-dalil yang mengkhususkan keumuman tadi, dia sudah mengikuti apa? Asy-syubuhat. Barang siapa yang berdalil dengan dalil-dalil Al-Quran ataupun sunnah yang mansukh, yang sudah dihapuskan hukumnya dan digantikan dengan dalil ayat atau hadis lainnya, maka dengan itu dia telah muttabi' li asyubuhat. Yang Allah katakan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Sementara orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit penyimpangan, penyakit kesesatan, يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Dia akan mengikuti, berpegang, berdalil dengan ayat-ayat yang mutasyabihat dari ayat-ayat Al-Quran. Kenapa muncul terorisme dan radikalisme? Karena dia berdalil dengan ayat-ayat syubhat. Tidak mau berpindah, beralih, berpegang kepada ayat-ayat yang menjelaskan ayat-ayat yang syubhat tadi. Perhatikan kaum Khawarij yang pertama. Ketika sahabat Ibnu Abbas diutus oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib untuk menegakkan hujjah kepada kaum Khawarij, mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran, tapi yang sifatnya mutasyabihat. Maka Ibnu Abbas, kalau ayat yang kalian sebutkan ini, tidakkah kalian ingat ayat ini Allah mengatakan di surat seperti ini, bahwa begini, begini, begini? Terdiam Khawarij. Sementara ayat yang kedua, yang kalian jadikan dalil itu, tidaklah kalian ingat bahwa Allah mengatakan di surat yang lain, begini dan begini, begini, begini. Ini perhatikan. Jadi ahlul fitan, para pengikut dan pencipta fitnah, itu tidak maknanya tidak punya dalil sama sekali, ayat atau hadis. Bukan. Bukan maknanya kalau ditanyakan apa dasarnya permasalahan ini disebutkan dalam surat kabar A, surat kabar B, ya, situs A atau situs B. Enggak. Dalil. Atau melihat orang-orang Khawarij, teroris, radikalis, bahkan orang-orang liberalis, sekuleris, berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran. Kaum pluralis yang menyatakan semua agama baik, semua agama benar, berpegang dengan dalil Al-Quran. Bahkan Yahudi dan Nasoro di negeri barat pun bisa mencuplik ayat-ayat Al-Quran untuk menipu kaum muslimin. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Perhatikan baik-baik permasalahan ini. Di masa fitnah seperti ini, berpegang teguhlah pada dalil-dalil yang muhkamat. Dari mana kita tahu dalil-dalil yang muhkamat? Belajar. Talabul ilmi. Bagi yang sayang kepada akidahnya, talabul ilmi. Bagi yang sayang dan menghormati imannya, manhajnya, talabul ilmi. Belajar, belajar, belajar. Jangan sibuk dunia, dunia, dunia, dunia. Enggak belajar agama, enggak belajar iman, enggak belajar Al-Quran, enggak belajar sunnah. Jangan. Ini masa-masa fitan. Orang mudah jatuh terpelanting. Dia mengira kalau kepleset jatuhnya hanya sedikit, atau mungkin hanya ada kakinya yang sedikit bengkak. Ternyata di luar dugaannya, kepleset dia terpelanting dari tempat yang tinggi, jatuh kepalanya di bawah dan pecah. Karena kebodohannya, gak menyangka. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kembali kepada permasalahan ini, yaitu permasalahan at-tat'im atau imunisasi. Telah muncul di situ syubhat yang mengganggu, jangankan sebagian muslimin selain salafi, bahkan beberapa oknum dari komunitas salafi. Sehingga dia memiliki penilaian dan pengambilan sikap yang berbahaya. Awalnya analisa-analisa medis, padahal dia bukan ahli medis. Dengar orang, sami'tun nas yaqulun faqultu. Aku mendengar orang berkata begini, aku juga berkata begini. Membaca di medsos ada artikel-artikel yang nanti insya Allah akan dijelaskan oleh tim medis kita yang hadir di kesempatan ini, dan insya Allah muhadhara ini akan dilengkapi pula tim medis itu, yaitu Akhun Al-Fadil Dr. Romzi, spesialis anak, dan juga Al-Akh Fadil Dr. Jamil Hafizahumallah. Dan penjelasan ana secara beberapa hukum syariat dan fatwa ulama mungkin nanti akan dilengkapi juga oleh Ustazuna Al-Ustaz Ruaifi Hafizahullah dan Ustazuna Al-Ustaz Alfian Hafizahullah Ta'ala. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Dengan kata lain, dalam permasalahan imunisasi ini telah muncul, kita enggak berbicara tentang masyarakat luas, itu nanti ada waktu dan timing tersendiri. Tetapi ini menjadi sebuah beban bagi pemerintah Indonesia. Dan majlis ini bagian dari semangat jiwa bela negara yang gak diongkosin, bahkan ngeluarin ongkos, gak ditugaskan oleh siapapun, tetapi ini adalah tugas agama. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Enggak ada kepentingan di balik ini kecuali mengamalkan qauluhu jalla wa ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yang mengajak manusia kepada perbuatan yang ma'ruf, mengajak mereka pada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Sebatas mengamalkan insyaallah qaulahu jalla wa ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Salinglah menolong kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling menolong di atas dosa dan permusuhan. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Jadi urusan bela negara itu jangan hanya masalah yang digembar-gemborkan, ya. Enggak butuh biaya besar. Jiwa bela negara itu ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Lebih lengkap, lebih terkontrol, lebih proporsional. Sesuai dengan kebutuhannya tepat. Itu Al-Qur'an dan Sunnah. Enggak ekstrim kanan, enggak ekstrim kiri. Penting untuk diketahui bahwa masalah imunisasi ini terdapat padanya syubhat-syubhat. Sebagiannya syubhat medis yang nanti insya Allah akan dijawab oleh para dokter kita mewakili tim medis Ahli Sunnah, gabungan dari beberapa dokter di berbagai bidang dan perawat-perawat Ahli Sunnah yang didukung oleh para asatidah. Ketahui bahwa masalah at-tat'im bukan kita orang pertama yang membahasnya, masalah imunisasi. Ternyata ulama semisal Ibn Baz yang telah wafat 19 tahun yang lalu itu sudah ada fatwa-fatwanya yang keluar hampir 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu di mana kita? Sebagian antum belum lahir. Sebagian orang tua antum belum menikah. Mungkin. Sudah ada fatwa dari Syekh Ibn Baz, dari Al-Lajnatud Da'imah lil Buhuthil Ilmiyah wal Iftah di Saudi Arabia, Ibnu Utsaimin dan masyayikh Ahli Sunnah yang lainnya, yang kesimpulannya mereka barakallahu fikum menegaskan bahwa masalah at-tat'im adalah perkara yang disukai untuk dilakukan. Banyak sekali fatwa ini. Ini baru dinukilkan, diprintkan oleh Ustadzina Ustadz Alfian, hanya sedikit ini. Ini kalau dibaca butuh sampai nanti subuh. Nah, ini penjelasan masih, masya Allah, Allah ibarik fihim, luar biasa. Jadi memang fatwa ulama ini setelah didengar laporan dan pengaduan istifta, istifta itu artinya permohonan fatwa, datang dari berbagai negara di dunia, dari Mesir, termasuk dari Malaysia, dari berbagai negara, ditujukan kepada negara Saudi. Jadi memang fatwa Lajnatul Daimah itu skupnya internasional, problem internasional, bukan skup nasional ya, tapi memang internasional. Jadi memang ulama di Saudi Arabia itu kalibernya, kaliber apa? Internasional. Panjang sekali surat yang diajukan dengan berbagai data. Jadi memang majelis lajnah itu bukan majelis warung kopi. Ya. Atau majelis penuh tawaria, enggak. Serius, resmi, ada tim ahlinya kalau membahas tentang beberapa bentuk transaksi jual beli di zaman ini, di zaman modern. Mereka mendatangkan tim ahli di bidang itu, didengarkan oleh para ulama untuk dikembalikan kepada dalil-dalil syar'i dan kaidah-kaidah syar'iah, kemudian keluar fatwa yang sesuai dengan kebutuhan umat manusia dalam transaksi jual belinya di masa modern ini. Itu mereka di bidang kesehatan. Berbagai masalah di bidang kesehatan selain masalah imunisasi didengarkan, didatangkan tim ahli, dikirim tim-tim yang akan meneliti ke berbagai negara di bawah pantauan para ulama dan negara Saudi Arabia, dibiayai, bukan asal-asalan, bukan asal main klik ya data di situs A, situs B, enggak, duduk, kirim tim ahli. Di mana ini permasalahannya? Ada di Afrika, berangkat tim ahli ke Afrika. Di mana ini titik permasalahannya? Ada di Amerika, berangkat tim ahli di bawah pembiayaan pemerintah Saudi Arabia, di bawah pantauan dan bimbingan ulama, tim ahli berangkat ke Amerika untuk meneliti itu. Itu Dewan Fatwa Saudi Arabia. Jadi enggak main-main. Saya sebutkan ini minta tolong antum posisikan mereka sebagai ulama yang berfatwa itu karena takut kepada Allah. Syekh Abdul Aziz bin Baz itu kan ulamanya pemerintah, digaji oleh pemerintah sehingga fatwanya sesuai dengan kemauan pemerintah. Masya Allah, ini orang sombong, gak tahu diri. Dia mengukur Syekh bin Baz kayak dirinya, dia mengukur Syekh bin Baz itu imannya kayak imannya dia, bisa dijual belikan ya. Tahu Syekh bin Baz ratusan juta rupiah mungkin per bulannya atau mungkin miliaran rupiah uang yang masuk ke pribadi beliau. Setelah wafatnya masih punya hutang. Kemana uang itu? Uang itu disodakohkan. Gak pernah melekat di kantongnya apalagi di lemari di rumahnya. Disodakohkan. Ke internasional, ke Afrika, ke Cina, ke Indonesia, ke berbagai negara. Itu bukan ulama materi. Ya, hati-hati. Rahimallahu mar'an 'arafa qadra nafsihi. Allah akan merahmati seorang hamba yang tahu kadar kelemahan dirinya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Allah menyatakan innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama. Hanyalah di antara hamba-hamba Allah yang punya rasa khasyyah kepada Allah adalah dari kalangan para ulama. Ulama yang beneran. Ikhwani fid din azanillahu iyakum. Setelah dibaca, pertanyaan itu dikaji, ditemani oleh beberapa ulama yang mendampingi beliau. Dikatakan oleh Al-Lajnatu Daimah dalam fatwa yang cukup panjang, ma mulakhasuha qala wa ba'da dirasatil lajnah lil muamalati aftat. Setelah pengkajian permasalahan ini yang dilakukan oleh lajnah, maka lajnah berfatwa bi anna isti'mal al-liqah al-madhkur fi as-su'al wa ghairihi min al-adwiya al-mubaha amrun mashru' wa huwa min amal al-asbab al-mashru'ah allati yadfa'u Allahu biha al-amrad wa yuhassanu biha al-insan atfaluhu lima yurja minan na'am wa yuhassinu biha al-insanu atfalahu lima yurja minan naf'i fit tahassun minal amrat al khatira kashalali wa ghairihi liwujudi wabain aw asbabin ukhra yukhsha min wuqu'id da'i bisababiha. Kata beliau dan para ulama yang mendampinginya, maka lajnah berfatwa bahwa penggunaan vaksin-vaksin yang telah disebutkan dalam pertanyaan tadi. Nah, disebutkan diantaranya vaksin polio. Ya. Barakallahu fikum, ini tanggal 1319 Hijriah. Tahun berapa sekarang? 38. Jadi sudah 39 tahun yang lalu hampir, atau 39 tahun yang lalu. Ya. Ini pertanyaannya yang diajukan. Nah. Maka beliau menyatakan bahwa penggunaan vaksin-vaksin tersebut dan beberapa vaksin lainnya selain yang disebutkan dalam pertanyaan itu, berarti lajnah sudah mengkaji berbagai vaksin yang kebetulan belum disebutkan oleh penanya yang ini. Karena penanyanya banyak. Salah satunya dari Malaysia. Penanyanya itu. Pada tahun itu. Kita belum mengenal manhaj salafi masih. Pertanyaan sudah ada dari Malaysia. Maka beliau menyatakan amrun masyru'un, perkara yang disyariatkan, bukan amrun mubahun saja, bukan perkara yang mubah, mubah itu boleh, tapi ini amrun masyru' yang disyariatkan, ada nilai syariatnya. Masyru' itu bisa minimalnya mustahab, itu masyru', sunnah, bisa sampai pada tingkatan apa? Wajib. Beliau mengatakan amrun masyru'un wa huwa min amalil asbabil masyru'ah, dan upaya ini termasuk bagian dari upaya melakukan sebab-sebab yang disyariatkan, allati yadfa'ullahu bihal amrad, yang dengan sebab-sebab tadi, upaya-upaya yang dilakukan tadi, Allah menghilangkan atau menjauhkan berbagai penyakit, dan seorang dapat dengannya, dengan pertolongan Allah pula, dan dengan sebab vaksinasi tadi, melindungi anak-anaknya. Dikarenakan pada vaksinasi ini atau imunisasi ini tadi, ada beberapa perkara yang bermanfaat untuk melindungi anak-anak tersebut dari berbagai penyakit yang berbahaya, seperti lumpuh. Polio menimbulkan lumpuh ya. Nanti akan dijelaskan macam-macam vaksin atau penyakit-penyakit berbahaya lainnya dikarenakan adanya wabah atau sebab-sebab lain yang dikhawatirkan akan menimpa penyakit dengan sebab itu tadi kepada anak-anaknya. Apa dalilnya? Ini kan fatwa. Apa dalilnya? Begitu salafi bertanya. Ya. Begitu salafi bertanya. Apa dalilnya Pak Yai? Pak Yai bin Baz. Apa dalilnya? Ini kalau bahasa kita. Enggak mantu-mantu aja, enggak. Tanya. Kalau sudah disebutkan, alhamdulillah. Maka Syekh bin Baz yang mendidik umat ini dengan dalil, dengan ilmu, bukan dengan fanatik. Qala liqaulin Nabi alaihi salatu wassalam, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu dhalikal yawm sammun wala sihrun, akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima. Berdasarkan dalil. Apa yang mau berdasarkan dalil? Yaitu melakukan upaya imunisasi dalam rangka melindungi umat atau masyarakat atau anak-anak dari kemungkinan penyakit yang akan menyerangnya disebabkan wabah atau yang lainnya. Qala, dengan sebab atau dasar dalil hadis Nabi diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, barang siapa yang di pagi hari makan 7 butir buah kurma ajwa, maka pasti, kata Nabi, tidak akan ada racun ataupun sihir yang akan memudaratkan dia di hari itu. Nah, ini dimakan di pagi hari untuk persiapan menghadapi hari itu. Belum pasti memang sihir akan ada pihak yang menyihirnya. Belum pasti memang di hari itu akan ada racun menyerang tubuhnya, baik melalui makanan ataukah minuman ataukah yang lainnya. Belum pasti. Tapi itu tadi dalam rangka persiapan melindungi. Qala wa hadza, kata Syekh bin Baz, min babi daf'il bala'i qabla wuku'ihi. Upaya ini adalah termasuk jenis upaya untuk menolak, menjauhkan penyakit atau wabah sebelum datangnya penyakit tadi. Ada orang mungkin yang mengatakan, dan sudah terjadi, diberitakan kepada ana oleh beberapa asatidzah, ada oknum salafi yang mengatakan, wah ini berseberangan dengan sikap tawakal. Ya akhi, rupanya antum ini belum belajar kitab tauhid ya. Ya Allah, ya miskin, belum Wahabi kamu ini. Nah, belum jadi Wahabi. Nah, ini akibatnya kalau enggak jadi Wahabi yang beneran, bahaya, bisa menentang pemerintah nanti. Kalau belum kewahabiannya itu murni, ya, bisa menjadi duri dalam tubuh negara. Jadilah Wahabi yang murni. Nah, ini akibatnya. Syekh bin Baz menyatakan, wa huwa la yunafi at-tawakkul, dan sikap upaya imunisasi ini tidak bertentangan dengan sikap tawakal. Oh, itu Syekh bin Baz salah menganalisa. Masya Allah. Yang benar antum, oknum tadi. Nah, qala li'annahu min fi'lil asbab al-mashru'ah للتوقي من الأدواء والأمراض التي يخشى نزولها. Melainkan upaya ini tergolong upaya menempuh sebab-sebab yang disyariatkan, bukan yang mubah, tapi masyru'ah, dalam rangka untuk berperisai diri dari penyakit-penyakit yang sangat dikhawatirkan datangnya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa dalil yang lainnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. fatwa semisal ini juga datang dari selain Syekh bin Baz, Al-Lajnatud Daimah di bawah pimpinan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad Al-Syekh, kemudian didampingi oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Ghudayyan, kemudian juga Al-Allam Al-Faqih Syekh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan dan yang lainnya dari beberapa ulama yang mendampingi beliau. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Al-Syekh Ibn Utsaimin pun senada dengan apa yang difatwakan oleh Lajnah dan juga Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, bahwa upaya imunisasi ini tidak tergolong bertentangan dengan sikap tawakal. Kemudian penting pula diketahui, ada yang salah memahami pula pembahasan tentang hadis yang disebutkan juga di dalam kitab Tauhid, la adwa, tidak ada penyakit menular. Ana pikir thalabatul ilm sudah belajar bab ini. Di bab yang sama disebutkan beberapa hadis, baik dalam kitab Tauhid ataupun dalam syarah-syarahnya. Seperti hadis fir minal majzum firaraka minal asad. Larikah, larilah engkau dari orang yang terkena penyakit lepra, menghindarlah darinya seperti engkau lari menghindar dari seekor singa. Para ulama menjelaskan gimana ini, secara zahir disuruh menghindar. Supaya apa? Supaya enggak menular. Sampai ditekankan seperti larinya kamu dari apa? Seekor singa. Antum bayangkan lari dari seekor kucing yang sedang marah aja luar biasa larinya. Sendal bisa ditinggalkan. Apalagi seekor singa yang mengaum. Entah bagaimana dia larinya, mungkin tembok setinggi ini dia bisa loncat. Nah, Nabi sampai mengatakan fir minal majzum firaraka minal asad, larilah engkau menghindar cepat dari seorang yang terkena penyakit lepra seperti larinya kamu menghindar dari seekor singa. Dijelaskan oleh para ulama tentang hadis ini. Begitu pula hadis yang lainnya tentang taun. Taun itu adalah wabah penyakit yang menimpa suatu daerah. Barang siapa, kata Nabi, yang ada di suatu daerah yang tertimpa wabah taun, jangan keluar dari kota itu atau dari desa tersebut ke desa lain atau ke kota lain. Jangan keluar. Karenanya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah wafat di daerah yang di sana terjadi taun, mengamalkan hadis Nabi, tidak keluar dari sana. Tetapi Nabi juga di waktu yang sama melarang umat ini kalau mendengar ada satu wilayah terkena taun, terkena wabah penyakit menular, untuk tidak masuk ke daerah itu. Kenapa? Kok enggak ada yang mengatakan masuk aja tawakal? Nah, ini ada orang lepra menghindar. Ya ada penyakit menular sini, tak perlu. Gak ada penyakit menular. Bukan gitu ya akhi memahami agama. Itu memahami artinya Anda memahami agama pakai logikamu. Kok yang bodoh, yang lemah. Tapi ikutilah memahami agama dengan pemahaman salaf. Dijelaskan oleh para ulama bahwa tidak ada penyakit menular yang dapat menular dengan sendirinya tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bisa menular dengan takdir Allah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sangat disyariatkan untuk melakukan dan mengambil langkah-langkah antisipasi. Salah satu langkah antisipasi itu adalah tadi, makan buah kurma ajwa di pagi hari supaya terlindung dari apa? Racun dan sihir. Nah, Begitu juga yang lainnya, termasuk fatwa ulama terkait imunisasi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, senada dengan ini Syekhuna Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu taala, setelah pembahasan yang cukup panjang kemudian ditanyakan kepada beliau terkait vaksin yang telah dibuat itu, sebenarnya dia adalah virus-virus ya, yang mana dibuat untuk menciptakan sistem kekebalan tubuh spesifik. Bagaimana Syekh tentang masalah ini? Maka Syekh menyatakan, jika memang virus-virus itu tadi ya, tidak mendatangkan mudarat, maka labas, boleh-boleh saja dilakukan hal ini. Ya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kata beliau, ini dilakukan, imunisasi ini dilakukan dalam rangka untuk menciptakan sistem kekebalan tubuh, agar tidak terjadi qala min ajli alla tahdutu al adwa, agar tidak terjadi penularan. Berarti Syekh Mukbil juga enggak faham hadis la adwa. Berarti Syekh Mukbil enggak belajar kitab tauhid kalau gitu. Enggak, Anda yang enggak ngerti. Anda tuh loh yang sibuk dengan dagang. Iya, Anda yang sibuk dengan apa lagi? Hah? Macam-macam. Ya. Bertani, berkebun, beternak, ya, memikirin konsentrat dan yang lainnya, ya nggak pantas berbicara di hadapan para ulama dan ahli-ahli di bidangnya. Maaf-maaf saja, ini masalah serius. Nah, memang harus diketuk pintu hatinya. Kalau diketuk nggak bisa didobrak, gitu. Sampai sadar karena ini berbahaya. Nanti antum akan tahu bahayanya. Kenapa sampai seperti ini? Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Kemudian ada syubhat lagi bahwa penerapan imunisasi ini adalah rencana-rencana kaum Zionis. Zionis Yahudi. Nah, mahlan-mahlan ya akhana, pelan-pelan, ala rislik. Jangan terburu-buru berbicara Anda. Punya data bahwa ini adalah program dan rencana buruknya Zionis, punya data enggak? Lu Yahudi tuh benci sama kita, enggak bicara itu, antum enggak perlu bicara itu. Kalau Yahudi tuh benci kita, tapi pertanyaannya, antum mengatakan bahwa imunisasi adalah rencana jahatnya Zionis. Punya data? Enggak punya. Takut kamu pada Allah. Kalau masih ngeyel, tak tahdir kamu. Obat terakhir. Berbahaya ini penyakit bicara tanpa ilmu. Oh, ini katanya dalam artikel. Artikelnya siapa? Artikelnya siapa ya, akhi? Dilihat-lihat, dikejar-kejar, ternyata artikelnya Khawarij. Ya. Di antara kelompok yang paling gencar menentang imunisasi ini adalah kelompok-kelompok Khawarij seperti HTI. Ya, orang-orang yang berpaham ISIS itu, ya, mau antum masuk dalam deretan mereka? Bicara emosi aja, nggak ada ilmunya, nggak ilmiah. Perlu antum ketahui, kalau memang benar bahwa ini program Zionis, bahwa negara Israel termasuk negara yang paling gencar ya dalam melakukan imunisasi, bahkan prosentasenya termasuk yang tertinggi, Israel. Ya. Dan pembuat vaksinnya bukan mereka. Dan termasuk yang gencar sejak dulu entah sampai sekarang wallahu alam, yang termasuk dulu gencar menggembosi imunisasi dan menolak adalah Vatikan. Tahu Vatikan? Agama apa itu? Hah? Katolik. Di Itali itu loh, Roma. Jangan sembarangan bicara. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, yang logis. Kemudian pemerintah Saudi Arabia termasuk yang paling gencar melakukan imunisasi. Tahu antum imunisasi di Saudi? Kalah kita. Kalah gencarnya kita ini. Di sana itu di sekolah-sekolah dilakukan imunisasi lanjutan. Bayi yang lahir tidak akan diberi akte kelahiran sampai sang ayah menunjukkan surat imunisasi lengkap. Baru akte dikasih. Nih aktenya. Di kita ada gak? Lahir hari ini langsung ngurus seminggu. Setelah itu akte kelahiran. Insya Allah gak lama keluar. Iya kan? Nah. Mau imunisasi. Enggak. Wis terserah. Gak ada urusannya. Di Saudi jangan macam-macam. Keterangan dari Menteri Kesehatan bekerja sama dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri menghasilkan keputusan itu. Tadi serius kan? Vaksin MMR, kita nih baru sekarang dengar MR yang memasyarakat. Sebenarnya sudah ada, begitu Dr. Ramzi ya. Cuma dulu berbayar ya. Nah, sekarang mau diupayakan yang MR, bukan MMR. MR itu yang gratis. Nah, Saudi sudah mengadakan lebih dulu dari kita. Kita sekarang ribut-ribut, Saudi sudah. Lebih dari 500 ribu anak sekolah. Di sekolah-sekolah dilakukan imunisasi MMR. Saudi yang paling dibenci sama Yahudi, bukan kita. Apa Saudi gak paham bahwa ini makarnya Zionis? Ulama di Saudi gak paham. Ya. Pemerintah Saudi yang gencar anti-Yahudi. Gak paham, yang paham hanya kita. Atau oknum tadi, gak boleh dikatakan kita. Ya. Oknum tadi. Yang ilmiah, wahai saudaraku, di balik kita banyak manusia-manusia soleh, di balik kita banyak manusia-manusia berilmu, di balik kita manusia-manusia bertakwa, manusia-manusia pemberani melebihi kita. Nah, ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum, ini diantara syubhat yang muncul. Di antara syubhat yang muncul yang penting diluruskan terkait masalah agama. Nanti masalah medisnya akan dijawab oleh tim dokter kita jazahumullah khairan. Yaitu bahwa ini adalah di balik imunisasi ini ada kepentingan-kepentingan departemen-departemen tertentu di pemerintahan atau kementerian-kementerian tertentu. Kembali kita bertanya, hal min ilmin fatukhrijuhu lana? Apakah Anda punya dasar ilmu berbicara seperti itu sehingga Anda bisa keluarkan, bisa Anda sampaikan kepada kami? Ada buktinya? Ini disebutkan di Republika atau di surat kabar ini. Loh kok surat kabar ini? Surat kabar itu cari sesuap nasi di balik pemberitaan. Kalau enggak bombardir bombastis ya. Enggak serak. Ya. Jangan surat kabar, cari sumber berita yang soleh. Cari sumber berita yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebelum itu, kalau Anda gak bisa membuktikannya, ketahui bahwa pemerintah kita melalui Kementerian Kesehatan adalah waliul amr kita. Waliul amr. Kalau waliul amr, jangan lupa qauluhu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan waliul amr, pemimpin kalian. Nabi mengatakan alaikum bisam'i watta'a, wajib atas kalian untuk tetap mendengar dan taat kepada waliul amr. Ini muhkam. Ini adalah dalil yang apa? Muhkam. Jelas, tegas. wajib ditaati. Nah, kenapa kita goyah? Ini muhkam, gak boleh goyah dengan sesuatu yang sifatnya ragu, syubhat, gak boleh. Ini berdiri di atas yakin, as-sam'u wa ta'ah kepada waliul amr, dan larangan menyebarkan aib pemerintah jika benar itu aib ilmiah, terbukti. Tidak boleh disebarkan dan dibicarakan yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ini muhkam, dalil yang tegas, jelas, pasti, yakin. Tidak boleh goyah yang muhkam dengan syubhat, yang yakin dengan perkara yang ragu, yang gak pasti, gak boleh. Al-yakin la yuzalu bisyak. Demikian ulama kaidah fikih mengatakan, perkara yang statusnya yakin, didirikan di atas yakin, gak boleh goyah dan bergeser disebabkan suatu perkara yang masih diragukan. Gak boleh. Kalau Anda memaksa, Anda gak ilmiah. Innamal yaqinu yuzalu bil yaqini mithlih. Yakin itu bisa digeser hukumnya dengan adanya perkara yang yakin sama kuat semisalnya. Begitu. Ikhwani fiddin azzani Allah yakum. Nah, sekarang berita-berita ini banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebentar lagi anak akan meminta tolong tim medis kita untuk menjelaskan beberapa perkara. Nah, maka ahlus sunnah as-salafi adalah orang yang paling terdepan di dalam menjalankan dan memenuhi himbauan atau perintah waliul amr. Nah, wah Ustaz, kan ketaatan itu bolehnya dalam perkara yang ma'ruf. Kan ada hadis lain Ustaz yang membatasi. Apa itu? Hadis innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan yang diperbolehkan itu kepada siapapun selain Allah dan Rasulullah, Rasulnya, hanyalah dalam perkara yang benar, yang ma'ruf, bukan mungkar. Kalau mungkar gak boleh taat. Iya betul. Terus gimana? Limunisasi ini kan mungkar. Fatwanya siapa? Bahwa ini mungkar. Enggak, soalnya katanya. Loh kok katanya? Fatwanya siapa? Jawab dengan tegas. Jangan katanya. Kalau katanya ala jam ya akhi. Minggir. Enggak boleh. Dalilnya apa kalau ini mungkar? Oh, itu kan anu katanya di situ ada terkandung tripsin babi. Katanya siapa? Tanyakan lagi. Katanya siapa? Oh, itu beredar Ustaz sekarang di masyarakat. Loh, kok masyarakat? Nah, beredar di masyarakat bahwa kalian Wahabi sesat. Itu semua apa? Ayo, namanya masyarakat. Itu ada analisa Ustaz dari penelitian. Siapa yang meneliti? Orang di bidangnya, bidang vaksin atau bidang lain? Atau bidang lain? Coba bicara. Enggak bisa dipertanggungjawabkan. Maka sekali lagi, perkara as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada waliul amr, adalah perkara muhkam yang didirikan di atas status yang yakin, tidak boleh berubah dan bergeser dikarenakan suatu perkara yang syubhat atau yang diragukan kebenarannya. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, untuk sementara waktu Itu yang bisa Ana jelaskan dalam kesempatan ini. Mungkin nanti Ana akan menambahkan beberapa hal. Tapi selagi ingat ya, mungkin Pak Dokter, Ana ingin menyampaikan beberapa lagi. Ada yang mengatakan ini kan masalah mengimunisasi atau tidak mengimunisasi. Ini dengarkan yang ini penting nih ya. Adalah masalah hak pribadi, Ustaz. Ini sebenarnya sebanyakan antum, mayoritas antum gak tahu kan syubhat ini. Ana sekarang sampaikan pelajaran kasfus syubhat. Tapi jangan syubhat yang melekat. Tadinya gak tahu malah ceket, lupa jawabannya. Apa itu? Ini kan hak pribadi, Ustaz. Ya ayah, seorang ayah berhak untuk melakukan mengambil sikap dan keputusan terkait anak-anaknya. In sallamna jadalan, andai kata sudahlah kita terima, ya hak pribadi, ya silakan, ya monggo. Ana tertarik dengan tulisan seorang profesor di bidang kedokteran di Universitas Al Malik Saud di Riau. Seorang profesor di bidang kedokteran. Sekali lagi ya, bukan wartawan, bukan sarjana hukum. Ya. Profesor di bidang kedokteran, di kuliah kedokteran Universitas Al Malik Saud. Kata orang Inggrisnya King Saud University gitu ya. Nah, katanya gitu biar agak keren, kalau enggak itu enggak keren. Enggak paham Jami'at Malik Ibn Saud. Ya. Dia mengisahkan sebuah kisah yang menyayat hati. Kemudian dia memberikan arahan-arahan kepada umat ini. Terkait permasalahan yang tadi yang disebut ini kan hak pribadi. Yang kesimpulannya bahwa imunisasi adalah sebuah upaya yang sifatnya bukan individual. Mungkin begitu ya. Nah, apa istilahnya? Kekebalan kelompok. Nah, kekebalan komunitas. Nih, komunitas pondok ini misalkan, komunitas sumber salah. Ya. Komunitas mana lagi? Nah, kekebalan komunitas. Jadi bukan individual. Ya. Bukan individual. Kalau Anda mengatakan ini kan hak pribadi, ya silakan. Enggak apa-apa. Monggo. Tapi kami sebagai komunitas punya hak juga untuk mengatakan kepada Anda, monggo jangan tinggal di komunitas ini, nggih. Silakan. Lu apa nah hizbi, Ustaz? Siapa yang mengatakan hizbi? Enggak. Cuma kita mengatakan, kita sebagai komunitas punya hak mengatakan, monggo bumi Allah masih luas. Ya? Luas bumi Allah ini masih. Kumitir masih kosong. Ya? Wallah alam kalau makhluk-makhluk yang di sana juga terganggu, ya. Monggo banyak yang kosong ke arah utara, arak-arak ke arah besuk itu kosong, ya. Alas Purwo, ya, masih kosong. Monggo. Ini yang pertama. Yang kedua, anak-anak Anda itu punya hak dari Anda sebagai orang tua. Anak-anak Anda jangan sampai jadi korban kebodohan Anda. Berapa banyak kasus terjadi, bahkan di beberapa ikhwah salafi, di beberapa oknum salafi yang anaknya meninggal dunia akibat sebuah penyakit yang ba'dallah tentunya terjadinya semua dengan takdir. Kita semua mengimani imunisasi ini perkara yang masyru' dalam konteks takdir Allah. Enggak ada yang konteks semua murni upaya manusia, enggak. Takdir Allah, jangan lupa itu. Ternyata si anak belum diimunisasi, mati anak itu. Kesiannya. Sekarang sedih. entah, semoga harapannya menyesal supaya anak-anak yang lain tidak menjadi korban kebodohannya. Ada contoh lain, ini penting. La dharar wala dirar, la tadhlimuna wala tudhlamun. Ini prinsip penting. Ad-dararu yuzal, ini kaidah fikih yang kita pelajari. Adanya sebuah dharar untuk pribadi atau rumah tangga atau masyarakat, baik terkait agamanya ataupun dunianya, fisiknya dan yang lainnya, wajib secara syariat dharar itu dihilangkan. Ad-dararu yuzal, yang disimpulkan dalam hadis la dharara wala dirar, atau ayat Al-Qur'an la tazlimun, jangan kalian berbuat zalim yakni kepada orang lain, wala tudzlamun, dan tidak boleh Anda juga terzalimi oleh yakni oleh orang lain. Ini Islam. Ada kisah afwan ya, ana terpaksa menyebutkan mungkin ya, semoga sebagiannya rela, atau ana cerita yang lain aja lah. Tapi kalau mirip-mirip gue minta maaf. Ada seorang dokter. Ini saya akan kembali konteksnya berbicara la dharar wala dirar, agar kita tidak seenaknya sendiri hidup di komunitas masyarakat, di kehidupan sosial kemasyarakatan. Ada seorang dokter spesialis kandungan, SPOG di Jogja ya. Kebetulan dokter SPOG ini perempuan. Di saat itu dia lagi hamil, si dokternya ini. Datanglah seorang ibu-ibu pasien. Ketika pasien ini masuk, dokter ini melihat, wah, ibu ini kena penyakit rubella. Virus rubella. Ini yang sekarang lagi ribut ini. Ya. Virus rubella. Atau disilakan campak Jerman ya. Campak Jerman. Nah, karena temannya dokter spesialis anak jadi tahu dikit-dikit. Nah. Ya. Subhanallah, si dokter kandungan ini langsung tek, ya Allah, ini orang kena rubella. Selesai, pasien pulang, enggak tahu apa-apa si pasien. Ya. Beberapa hari setelahnya tubuh si dokter ini panas, memanas, suhu badannya tinggi. Ternyata dia kena juga virus rubella. Datang waktu kelahiran. Lahirlah sang bayi dalam keadaan telinganya tuli, matanya kena katarak, jantungnya bocor. Kesian enggak? Mungkin si dokter dulu pernah diimunisasi atau dan yang semisalnya. Ya, mungkin. Wallahu alam bagaimana terjadilah itu tadi. Dari mana penularan itu? Allah yang tahu. Nah, kasus lain juga. Seorang ibu terkenai rubella. Lahirlah sang bayi. Bukan di Jember ini. Anak tegaskan bukan di Jember. Kena rubella. Lahirlah sang bayi dalam keadaan, maaf saja, telinganya tuli. Ada lagi telinga, jantungnya bocor dua. Akhirnya anak ini, karena kebetulan orang tuanya ada sedikit rezeki, dioperasi, dipasang alat, biaya operasinya aja 400 juta. Dan itu butuh perawatan tiap bulan, yang biayanya gak sedikit. Si anak terlanjung mengandung cacat. Ini salah satu dampak rubella. Ini yang kita dengar. Ini yang kita sedang ngobrol nih, bukan data di dinas kesehatan loh, belum. Data di dinas kesehatan lebih banyak lagi. Nah, Anda sebagai seorang muslim, la tadzlimun nas, jangan membolimin manusia. Jangan. Jangan membolimin manusia. Sebagaimana Anda tidak mau didolimin. Semuanya dengan takdir. Memang demikian ulama membahas. Ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azanillahu iyakum. Demikian beberapa hal yang bisa Anda sampaikan. Tafadhol, mungkin Ustaz Rafi ada yang perlu ditambahkan, atau sekarang gilirannya Dr. Romzi dan Dr. Jamil untuk menyampaikan keterangan-keterangannya. Tafadhol, seputar syubhat vaksin itu sendiri. Nah,